Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila sawabis sabil. Rabbishrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kembali mengumandangkan acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan dengan kajian yang setiap hari yang kita dapatkan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini mendapatkan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga tambah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan mengkaji ayat 137 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syurakauhum liyurduhum وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Artinya, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Keracunan dan kerancuan atau ketidakadilan yang mereka lakukan dalam pembagian ternak, kajian yang telah lalu, dan tumbuhan, seperti yang disebutkan dalam pertemuan kita yang sebelumnya, terjadi juga pada hal yang berhubungan dengan diri mereka, yaitu perlakuan pada keturunan dan kelahiran mereka sebagai sekutu setan, supaya setan menyuruh terus untuk membunuh anak-anak mereka. Dalam ayat ini, Ustaz Safiar, sudah banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita. Kenapalah orang-orang yang selalu ingin menjadikan rezekinya itu lebih banyak lagi dan lebih lama lagi, tapi caranya mereka untuk mendapatkan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan lebih tragis sekali, sampai mereka untuk membunuh anak-anak mereka supaya mereka itu mendapatkan rezeki yang lebih lagi. Padahal Allah sudah mengatakan, Ustaz Safiar, wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzukuhum wa iyyakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu, kata Allah, karena takut kemiskinan. Kamilah, kata Allah, yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ini adalah menandakan sebetulnya untuk menenangkan kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah hari demi hari. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin wa nahnu narzukuhum, kata Allah, firman Allah, wa iyyakum, begitu juga kepada kamu, kami yang memberikan rezeki kepada mereka-mereka atau anak-anak kamu, anak-anak mereka itu, wa iyyakum, kepadamu juga, kata Allah. Jadi hal ini adalah sangat membahagiakan kita dalam kehidupan kita, tapi kenapa masih ada terjadi hal itu, Ustaz Safiar? Mungkin Ustaz Safiar bisa membahasnya dari segi akidah atau tauhid atau dari keimanan. Dari segi akidah kita lihat bahwasannya orang yang mengedepankan tadi masalah duniawi, kan begitu, memang kita hidup di dunia, kalau kita kedepankan masalah duniawi lupa dengan masalah ukhrawi, maka yang kita lihat dalam kehidupan kita banyak anak dijadikan tumbal. Untuk apa? Saya contohkan melihara tuyul, anak dijadikan tumbal, kemudian dibunuh anak itu. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak banyak dibunuh dan orang lain dibunuh untuk apa? Menumbuhkan kekebalan ilmunya itu biar lebih kaya lagi. Ingat yang sudah kita kaji di sini, ketika dibacakan Ustadz Fajrul tadi ayat Al-Isra ayat 31 tadi Ustadz, kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ini kan sudah janji Allah. Iya. Saya contohkan, orang yang belum kawin itu rezekinya satu. Kalau sudah kawin rezekinya dua. Punya anak rezekinya tiga. Banyak anak banyak rezekinya, kan begitu. Akan tetapi dengan apa? Dengan bentuk apa? Disusun dengan secara tanzim yang rapi. Kalau ini tidak, maka kita melihat pada saat sekarang ini banyak anak bukan mendatangkan rezeki, malah menjadikan apa? Fitnah dan sebagainya. Oleh karena di sini, kalau kita lebih cenderung lagi, orang bisa melakukan dua kekufuran dalam hidupnya yang diberikan satu argumen dari Syekh Mutawalli Syarawi, yaitu ketika orang membunuh anak hidup-hidup atau menjadikan tuyul dengan tumbal anak, kan begitu? Ini adalah mengakibatkan dia berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufur yang kedua, yang menjamin rezeki yang tidak nampak itu kan Allah, bukan manusia. Manusia disuruh berusaha. Kan begitu? Berarti dia tidak meyakini yang kedua ini, maka muncullah dalam diri manusia itu ada dua sifat, yaitu apa? Tega dia membunuh anaknya karena takut miskin. Bahkan yang lebih tradis lagi nih Ustaz, banyak takut miskin, anak itu dijual. Ini sama kedudukannya dengan anak yang dibunuh. Walaupun dia tidak dibunuh, haknya akan tetapi kehidupan anak itu untuk dewasa, kadang anak sebelum dia dewasa sudah dipekerjakan. Ini kan tidak boleh sebetulnya. Kalau kita lugas lagi dalam ayat ini, membunuh bukan berarti membunuh anak hidup-hidup saja sebagai tumbal tadi kan. Kemudian menjual anak termasuk, kan begitu. Memperkerjakan anak di bawah umur juga termasuk, kan begitu. Ini sama perbuatannya. Walaupun kondisinya yang lebih drastis adalah orang yang membunuh anak tadi dijadikan alat tumbal untuk apa? Menimbun kekayaan. Na'udzubillah min zalik. Kalaulah masih ada ini dalam kehidupan kita, kita jauhi. Bahkan kita jauhi, termasuk kita jangan termasuk golongan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz lagi. Iya. Ketika Allah berfirman, Sa'safir, wa kadzalika zayyana. Kata-kata zayyana ini artinya zinah, menghiasi. Berarti ada unsur kebaikan ketika Allah berfirman dengan kata-kata zayyana tersebut, sehingga suatu perbuatan itu dapat kuat dan memikat jiwa seseorang. Dia, nah, jadi hal seperti inilah sebuah proses untuk memperindah suatu perbuatan dan benda yang ingin kita raih tersebut. Begitulah Allah mengatakan, zayyana tazyin, menggoda manusia masuk lewat dua pintu. Ya. Bukan hanya kemiskinan saja, Ustaz. Ya. Kekayaan juga begitu. Bisa juga, ya. Orang akan berpikir, Ustaz Safiar. Orang yang mampu, maksudnya orang yang fasilitasnya serba lengkap di dunia, atau dikatakan orang kaya lah, kan gitu. Kadang-kadang kalau tidak didasarkan keimanan, orang itu akan mengatakan, jangan-jangan anakku nanti akan mengambil hartaku dan membuat aku fakir. Oh, sampai ya. Begitu orang berpikir sekarang, ya. Disebabkan karena tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang penting sekali dalam Islam. Ketika seseorang itu rajin beribadah, begitu juga anaknya, begitu juga keturunan demi keturunannya. Orang-orang seperti inilah yang akan membawakan dan menyelamatkan harta secara keseluruhan. Kenapa? Karena bagi mereka itu harta itu hanya sebagai sarana, bukan menjadi tujuan utama. Ketika orang mencari harta itu menjadi tujuan utama, disitulah orang akan menjadikan hal tersebut sebuah peperangan dingin. Bahkan kadang-kadang orang tersebut tak sampai mereka itu merasakan nikmatnya, hanya merasakan perang. Retaklah persaudaraan yang dianggap saudara kandung tidak lagi dianggap saudara kandung. Bahkan ingin saling membunuh antara satu sama lain. Bahkan apabila yang lebih parahnya lagi Ustaz, memakai alternatif, artinya memakai bantuan, kedukunlah. Sehingga hal ini satu keluarga, keluarga yang lain, main dukun semuanya, Ustaz. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu sangat-sangat jauh dari Islam. Karena begitulah, itu, begitulah kata-kata zayyana tadi, Ustaz. Sangat menggoda, sangat menggiurkan, sehingga perbuatan itu dianggap baik. Padahal begitu. Itu buruk ya. Siapa yang akan mengatakan membunuh anaknya sendiri, membunuh saudara sendiri antara satu sama lain, baik itu kandung ataupun sepupu, itu baik? Mana ada. Betul. Terjadi karena apa? Tapi terjadi karena apa? Karena zayyana, sudah digoda mereka itu, satu hal yang menggiurkan. Sehingga apa yang dibuat mereka itu adalah seakan-akan menurut mereka itu baik, padahal itulah yang akan mengembalikan mereka nanti ke api neraka yang sangat dahsyat hukumannya, yang sangat, yang tidak dapat dirasakan. Masya Allah. Begitulah yang dirasakan oleh Habil dan Qabil. Orang yang begitu antusiasnya dalam ibadah, dalam melaksanakan sesuatu, akhirnya juga mereka akan merasakan nyesal. Iya. Sebab apa itu kira-kira, Ustaz? Peperangan ya, Ustaz ya. Sebab yang ada di dalam dada kita ini, dalam diri kita ini, semua ciptaan Allah. Mesti nanti akan kembali kepada Allah. Disitulah disebabkan orang akan timbul rasa penyesalannya. Fir'aun, begitu hebatnya dia mengagungkan bahwasanya akulah Tuhan. Tapi terakhir di akhir ayatnya dia mengakui juga. Kenapa? Karena diri dia itu adalah ciptaan Allah, bagian dari salah satu dari sekian jutaan miliaran orang, miliaran makhluk di dunia ini adalah makhluk. Fir'aun itu adalah ciptaan Allah. Allah, maka tidak akan lepas dari itu semuanya. Inilah membuktikan bahwasanya kita ini tidak akan lepas dari hal itu semuanya. Makanya kalau kita ingin lebih, apalagi kata Allah di sini, fadharhum wa ma yaftarun, biarkan aja mereka, tinggalkan aja apa yang mereka dustakan, apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka buat di dunia ini, seakan-akan inilah yang menyelamatkan sama mereka. Tinggalkan itu semua, kata Allah. Jangan kau pikirkan itu, aku yang mengatur, kira-kira gitu, Ustaz. Dan di sini yang menariknya, Ustaz, waliyalbisu alaihim dinahum. Setan ini ingin mengaburkan, Ustaz. Mengaburkan. Mengaburkan apa? Ajaran agama Islam tersebut. Ajaran agama yang begitu murninya. Sebabkan pertama zayyana, kedua liyalbisu alaihim dinahum, untuk mengaburkan. Begitulah. Mengaburkan apa? Bahwa membunuh anak itu sebetulnya pada hakikat, pada ajaran Islam sangat bertentangan pada ajaran Islam juga prinsip penciptaan manusia. Nah, gitu. Tapi kenapa, Ustaz Sapir, hal ini banyak terjadi di dunia ini? Karena apa? Ketidakpuasan diri itu sendiri, Ustaz. Maka dibarikin ya, kembali lagi keimanan kita itu yang harus kita tebalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Introspeksi diri, kan begitu? Mawas diri, kemudian apa? Mengkaji bahwasannya Allah di atas segala-galanya. Kita pasrah, kalau sudah namanya pasrah, alaihi tawakkaltu, kan begitu, kepada Allah lah aku bertawakal. Jadi kita tawakal mencari rezeki juga biar mendapatkan keberkahan, pasrah kita, yakin itu dengan cara yang baik, mudah-mudahan mendatangkan hal yang baik. Itu mungkin tambahan dari sisi yang lain, mungkin dapat Ustaz tambahkan lagi, Ustaz. Iya, dari sisi lain bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah. Iya. Alam ini juga ciptaan Allah. Maka peno alam atau jagat raya ini juga menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Iya. Sanggupkah manusia dapat mengelilingi jalan jagat raya ini? Mungkin hanya sekitar bumi saja. Iya. Sampai angkasa sana belum tentu. Karena apa? Karena planet-planet itu kadang-kadang tidak ada di situ oksigen, sehingga hampa udara yang tidak memungkinkan tumbuhan saja tidak mungkin hidup di situ. Artinya apa? Artinya ketika Allah sudah menunjukkan merupakan kekuatan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tidak mengisyaratkan kecintaan makhluk terhadapnya. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak sanggup dengan apa yang sudah diciptakan Allah ini untuk melihat sudah keagungan Allah itu, maka mestinya kita harus mengalah dan tidak mau berbuat apa-apa, karena tidak sanggup kita. Ciptaan Allah saja tidak sanggup orang mengarungi secara keseluruhan, apalagi lebih daripada itu. Artinya lebih daripada itu apa? ingin melakukan keonaran, seakan-akan dialah yang ingin menguasai dalam hidup ini sehingga dia tidak diganggu oleh orang lain, maka dijadikanlah buatan, anaknya dijadikan sebuah pelampiasan untuk membunuh agar tidak mengganggu kekayaan-kekayaan. Begitulah orang, Ustaz. Kalau seandainya didasari hidup ini dengan terus mengejar kekayaan atau materi kehidupan, maka manusia itu akan hancur, bahkan lebih cepat hancurnya. Disebabkan murka Allah itu lebih cepat datang daripada kehancuran mereka itu dengan sendirinya akan mengalami kehancuran. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini juga, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah, selalu kita berusaha mengintrospeksi diri agar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fadzrul Haq dan bersama saya Ustaz Safian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.